Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku nggak cover lagu orang, tapi aku coba bawain lagu sendiri. Dan di sini aku dibantuin sama Kak Henry. Nah, jadi di sini Kak Henry tuh kemarin bantuin aku buat ngisi suara saksofonnya gitu. Jadi gimana Kak lagunya menurut Henry? Ya galau-galau Lisa Merana ya kalian ini. Ya gegana. Jadi intinya lagu ini tuh kayak nyeritain seseorang yang pengen ngelupain mantannya gitu, tapi susah. Jadi gimana ya? Ya masih keinget bayang-bayang mantannya. Nah gitu. Jadi guys, buat kalian yang suka sama lagu ini, jangan lupa di like, di komen, di share dan subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa follow juga Instagram aku, Hanindia, Anya 2, TYS, dan Instagramnya Kak Henry. ALFAHENNY. Okay guys, so see you on my next video. Bye-bye.